الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، نعم، kita akan memasuki pada landasan yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif Syekh al-Imam Ahmad bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu din al-Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil, dan itu istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. وهو ثلاث مراتب. Dan agama ini memiliki tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam, kemudian yang kedua al-Iman, dan yang ketiga al-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan pada setiap tingkatan itu memiliki rukun-rukun. Ini landasan kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kita kembali kepada kata-kata yang telah disebutkan satu persatu. Landasan yang kedua, ma'rifatu din, mengetahui din. Secara bahasa ikhwani afidhakumullah, din itu memiliki dua arti. Yang pertama, yuradu bihi ta'ah. Yang dimaksud dengan din adalah ketundukan taat. Orang Arab mengatakan kana lahu idza ata'ahu. Dia memiliki din, artinya dia taat. Ini arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua disebutkan oleh para ulama, yutlaqu din wa yuradu bihi al-hisab. Yang dimaksud dengan din itu adalah hari pembalasan. Artinya adalah hari ketika manusia dihisab. Karena orang yang beragama, mereka dihisab. Seluruh umat manusia, mereka dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz din yang diartikan dengan hisab ini terdapat dalam satu ayat yang senantiasa kita baca pada sehari semalamnya paling minim sebanyak 17 kali dalam surat Al-Fatihah ayat keempat, Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, yaitu pada hari hisab, disebutkan yaumiddin. Begitu pun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Infitar ayat 17, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, tahukah kamu hari pembalasan itu, sebutkan dengan lafaz din. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, sekali lagi tahukah kalian mengenai hari pembalasan itu. Nah, artinya din di sini adalah yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab. Nah, ini dua arti. Muallif berkata, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama al-Islam. Arti Islam adalah berserah diri. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, siapa yang bisa menyebutkan kepada kita apa arti Islam? Ini sudah pernah kita bahas dulu di awal-awal kajian Thalathatul Usul atau Usulul Thalatha, bahwasanya Islam terbagi menjadi sekian macam. Nah, siapa di antara antum yang bisa menyebutkan untuk mengingatkan saya, membantu kita? Nah, apa artinya Islam? Nah, ikhwan. Sedikit murajaah. Akan kita lanjutkan sampai antum menjawab apa artinya Islam. Naam. Siapa yang bisa membantu apa artinya Islam? Gampang. Naam. Sini ada Taufik, ada Saud, ada Haikal, ada Hisham, ada Fahmi, ada Mahdi. Yalla. Ya, ana bisa Ustaz jawab Ustaz. Naam, naam. Siapa ini? Ana Abu Ahmad Syakir Ustaz. Ahla wa sahla. Fadhal, ya. Akhi Abu Ahmad. Makna Islam ya Ustaz. Naam. Daripada hadis Jibril, iaitu Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Nah, ini Abu Ahmad sudah mendekat walaupun tidak semuanya. Nah, barakallahu fik. Yang lain, ahsan. Yang lain, yang bisa menyebutkan kepada kita apa arti Islam? Islam, ya akhi Abdul Hakam, terbagi menjadi sekian. Yang pertama, yang kedua, barangkali ada yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Taufik, Saud, Haikal, Hisham, Fahmi, Mahdi, Ja'far, Zam, Mustafa, Abdul Hakam, Abu Maryam, Abu Adam, Abu Ahmad, kemana ini semua? Kalau gitu mulai hari besok kita berbicara lagi. Naam, Had. Naam, siapa ini? Haikal Ustaz, ada Ustaz. Abu Maryam, apa yang Ustaz? Hayakallah. Naam, apa artinya Islam? Naam. Apa artinya Islam? Islam terbagi menjadi berapa? Islam terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, Islamun am. Ahsan, tabarakallahu fiik. Siapa ini? Haikal. Hayakallah, Haikal. Apa Islam am? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang disyariatkan Allah kepada mereka. Naam, maka Islam yang pertama ini secara umum adalah agama seluruh para nabi. Mulai Nabi Adam alaihi salam seluruh para nabi agamanya mereka ini. Mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan tauhid. Oleh sebab itu, Ibrahim alaihi salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang muslim kepadamu. Wa min dhurriyyatina, dan jadikan keturunan-keturunan kita, anak-anakku, ummatan muslimatan lak, sebagai umat kaum yang beragama Islam kepadamu. Ini Ibrahim meminta dirinya dijadikan sebagai seorang muslim dan keluarganya, keturunannya, anak-anaknya. Ini Islam secara keumuman agamanya para anbiya. Dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, dan begitu pula Ya'qub, cucu beliau. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din, wahai anakku, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan kepada kalian adalah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Artinya agama seluruh para anbiya mereka Islam. Ini secara keumuman. Kemudian Islam yang kedua apa? Islam khas. Apa itu Islam khas? Segala sesuatu yang datang daripada Nabi Muhammad alaihissalam yang khusus. Jadi Islam khusus tadi, yaitu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya dengan datangnya Rasulullah telah menghapuskan agama-agama sebelumnya dan syariat-syariat yang terdahulu. Maka yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dihukumi muslim, yang menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam sudah tidak dianggap lagi sebagai seorang muslim. Maka pengikut para Rasul, mereka adalah Muslim pada zaman Rasul mereka. Maka Yahud, Muslim pada zamannya Musa. Nasara, Muslim pada zamannya Isa. Ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah, sudah tidak lagi dianggap sebagai seorang Muslim. Karena ini Islam yang khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini letak firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil islam, agama tidak kenal pluralisme. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam apa yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Imran ayat 19. Maka selain Islam batil, selain Islam kafir. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min. Al-Imran ayat 85. Yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima mereka. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat mereka menjadi hamba-hamba yang merugi. Maka ini Islam secara khusus. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang tidak mau mengikuti sudah tidak lagi disebut sebagai seorang Muslim. Sudah habis mereka setelah datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walladzi nafzu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi, tidak ada yang mendengarkan aku. Ketika mendengarkan aku, Yahudiun wala Nasrani, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Thumma mat, kemudian dia wafat. Yahudi ataupun Nasara ataupun selain. Walam yu'min bima ji'tu bih, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, melainkan mereka tergolong penghuni api neraka. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum semuanya, yang dimaksud dengan lafaz syekh di sini ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam, Islam yang umum atau Islam yang khusus? Jawabannya Islam yang khusus. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau melanjutkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Artinya dengan apa? Dengan Alkitab was sunnah, dengan Al-Qur'an dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, baik dari ucapan beliau, perbuatan beliau, gerak-gerik beliau, perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya dengan dalil, bukan beragama dengan menggunakan akal maupun taklid. Karena orang yang fanatik, orang mukallid, kelak dikubur, ketika ditanya oleh malaikat, dia akan mengatakan, haha, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu nasa yakuluna syai'an faqultu, aku mendengar umat manusia mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya sama seperti mereka. Bagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Ini orang mukallid fanatik, mengikuti seluruh haluan. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Tapi seorang muslim mukmin, dia mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Apa itu dalil? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini semuanya apa ikhwani afidhakumullah, butuh dengan ilmu. Maka ini pentingnya kita mempelajari ilmu syar'i yang diambil dari sumber Al-Quran dan sumber As-Sunnah sebagai kunci keselamatan umat manusia. Beliau mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa itu Islam di sini? Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Bagaimana secara syar'i? Dengan menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Baik di luar maupun di dalam. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid zahir maupun batin. Niat di dalam hati maupun amalan. Harus benar-benar berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini orang ikhlas. Betul-betul jujur dia menyerahkan dirinya. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Dan dia adalah orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti jalannya Nabi Ibrahim yang lurus. Artinya dia mengikhlaskan segala amalan kepada Allah. Maka di sini makna Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesakan, tidak menyekutukan Allah di dalam berbagai macam ibadah. Maka yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada tandingan-tandingan di sisinya, berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada Rabbul Alamin. dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah, taubatlah kepada Tuhanmu dan serahkan dirimu kepada-Nya. Artinya tidak berbuat kesyirikan bertauhid. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang dimaksud dengan Islam yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Apa itu taat? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Allah sudah memerintahkan kepadamu, maka kerjakan. Yang dilarang atasmu, maka jauhi. Karena yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala pasti jelek, pasti buruk. Dan kalau dilakukan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Allah tidak akan senang kepada dirimu. Maka Islam yang kedua adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, selalu patuh. Dalam surat An-Nur ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Fa'in tawallaw fa'innama alaihi ma hummila wa alaikum ma humiltu. Tapi kalau kalian berpaling, kewajiban Rasul hanya menyampaikan yang dibebankan kepadanya, itu risalah. Kewajiban Rasul hanya memberikan, menyampaikan, memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Dan bagi kalian kewajiban atas apa yang dibebankan kepadamu, yaitu iman. Ini diperintahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini makna daripada Islam. Kemudian makna Islam yang ketiga, yang terakhir, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Al bara'ah itu secara bahasa maknanya adalah al inqita' wal i'tizal wal bu'd. Apa itu bara'ah? Putus. Menyendiri dan jauh. Itu arti bara'ah. Secara bahasa apa artinya al-bara'ah? Putus. Menyendiri. Artinya lepas. Dan menjauhi. Ini secara bahasa. Apa makna dari berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya? Para ulama mereka menyebutkan 4 tafsir. Tafsir yang pertama yang dimaksud dengan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya, yang pertama al-bughdhu fil qalb. Kebencian dalam hati. Dia benci kepada kesyirikan dan dia benci kepada pelaku kesyirikan. Kenapa kita benci? Karena Anda tahu bahwasanya syirik itu batil. Syirik itu jelek. Syirik itu dosa besar yang paling besar. Syirik itu penghapus amalan, sehingga engkau menjauhi kesyirikan dan membencinya. Ini tafsir yang pertama. Kemudian lanjutan tafsir yang kedua, mu'adatuhum. Memusuhi mereka. Setelah membenci, kemudian apa? Memusuhi. Kenapa? Karena kita tahu mereka adalah musuh. Musuhnya Allah. Mereka musuhnya Rasulullah. Maka kamu jangan jadikan mereka sebagai orang-orang yang engkau cintai. Mereka adalah a'da'uddin, musuhnya agama. Ini tafsir yang kedua. Konsekuensi yang ketiga tafsirnya, takfiru man kaffarahu Allah wa rasuluhu. Kita kafirkan siapa-siapa yang dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Artinya mengkafirkan orang-orang musyrikin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, muqatalatuhum inda masyru'iyyati dhalik, membunuh mereka ketika disyariatkannya jihad. Ini maksud dari al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Membenci dalam hati, kemudian setelah itu memusuhi, kemudian mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bukan dari kantong kita. Kemudian yang keempat adalah membunuh mereka di ketika disyariatkannya apa? Jihad. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Bunuhlah mereka, perangilah mereka agar tidak terjadi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini kesyirikan. Agar umat manusia, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, agar agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya manusia bertauhid. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia, menegakkan jihad. Tujuannya apa? Agar mereka mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka hartanya dijaga, kehormatannya dijaga, darahnya tidak boleh ditumpas. Dalam riwayat yang lain, hatta yashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan solat, kemudian menunaikan zakat, kemudian mengerjakan puasa dan haji. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syariat jihad. Tapi sekali lagi apa? Dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Tidak sembarangan. Tidak seperti beberapa firqah-firqah yang ada pada zaman ini. Mereka bermodalkan dengan semangat yang berlebih-lebihan. Tidak memahami syariat jihad. Kemudian mereka terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan, salah kaprah kata orang Indonesia. Di dalam memahami syariat ini, jihad amalan yang tinggi, tapi ada syarat-syaratnya, enggak gampang. Ada rukun-rukunnya. Enggak kemudian dengan ayat-ayat ini setiap orang kafir ditumpas sebagaimana perkataan Usama bin Laden. Dan gurunya Aiman Al-Zawahiri. Setiap setiap orang kafir wajib ditumpas. Tetangga kita mungkin bisa jadi Nasrani. Tetangga kita bisa jadi seorang Hindu atau Buddha. Kemudian kita tumpas dengan menggunakan ayat-ayat yang umum seperti ini. Maka syariat jihad ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Maka seorang hamba harus mempelajari. Harus dengan ilmu. Dan ini adalah makna al-kufru bit-taghut. Pengkafiran kepada taghut. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dan sekali lagi, ini dibutuhkan dengan ilmu. Kalau kita tidak memiliki pondasi ilmu, maka dengan bermudah-mudahan akan terjatuh kepada ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Dan itu bukan dari ajaran Islam. Kalau sudah salah di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkara-perkara yang sensitif seperti ini, apa jadinya? Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, kemudian bermudah-mudahan untuk membunuh dengan berbagai macam cara. Maka sekali lagi syariat jihad, syariat iqamat hududullah, menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala butuh dengan pondasi ilmu. Tidak sembarangan. Karena perkaranya berat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir," barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Ya kafir," berarti telah menuduh. Wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. In kana kama qala, kalau itu betul tuduhan, wa illa raj'at 'alaihi, tapi kalau tuduhan tersebut tidak benar, kembali kepada orang yang menuduh. Artinya apa? Kekufuran kembali kepada orang yang mengkafirkan. Ini berat. Begitu pula pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Thabit ibn Dhahhak, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatli." Yang memvonis seorang mukmin dengan kekufuran itu sama dengan membunuhnya. Artinya perkaranya tidak sepele, tidak gampang, tidak mudah. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, makna dari berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya, yaitu kebencian dalam hati, memusuhi mereka, mengkafirkan orang-orang yang telah Allah dan Rasulnya kafirkan, dan berjihad ketika disyariatkannya jihad. Dan sekali lagi jihad itu apa? Memiliki berbagai macam syarat. Di antara syaratnya jihad harus landasi dengan sahnya amalan, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi. Sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin mengangkat derajat firqahnya atau golongannya. Kemudian di antara syaratnya jihad harus dengan ilmu syar'i, dengan bukan dengan modal cuman semangat saja. Kemudian syarat di antara jihad adalah penuh dengan rahmat. Begitu pula jihad penuh dengan keadilan, tidak dengan kezaliman. Kemudian syaratnya jihad harus bersama dengan imam kaum muslimin. Di antara syaratnya jihad harus sesuai dengan keadaan mereka. Kaum muslimin kuat ataukah lemah. Kemudian juga dilihat mendatangkan maslahat, jangan sampai malah mendatangkan madharat yang lebih besar. Dan harus dengan izin orang tua. Nah, ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum ekstremisme dan yang memiliki pemahaman radikalisme. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Nah, maka tiga makna Islam ini, ikhwani afidhakumullah, harus ada pada setiap muslim. Apa itu Islam? Berlepas diri. Nah, dari kesyirikan sebelumnya, tunduk kepada Allah dengan ketaatan sebelumnya, kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Maka ini baru disebut sebagai seorang muslim. Banyak umat manusia yang tidak tahu makna Islam karena mereka tidak memahami ini semua. Padahal Islam maknanya tiga perkara yang disebutkan oleh muallif, dan ini semuanya memiliki dalil satu persatu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan wahwa thalathu maratib. Islam itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam. Berarti hasil dari tingkatan yang pertama ini dihukumi pengikutnya sebagai muslim. Ini tingkat yang pertama. Yang kedua adalah iman. Hasil dari pengikut tingkat yang kedua ini disebut sebagai mukmin. Kemudian tingkatan yang ketiga, al-ihsan. Hasil pengikut ini dikatakan sebagai seorang muhsin. Sehingga muslim, mukmin dan muhsin seluruhnya adalah ahlul Islam, akan tetapi mereka bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang pertama Islam, yaitu menegakkan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang tampak. Seperti apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini amalan-amalan yang nampak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman, yaitu amalan batin, amalan hati. Beriman kepada Allah, Rasulnya, hari akhir, dan seterusnya. Ini amalan apa? Amalan hati. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Dan ini adalah maqamul muraqabah. Tingkatan seorang hamba merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berada di dalam pengawasan Allah sehingga dia senantiasa muhasabah dan introspeksi diri. Nah, maka dari tiga tingkatan ini bisa dipahami ikhwani afidhakumullah bahwasanya Islam itu lebih luas daripada iman. Artinya iman lebih sempit daripada Islam. Kenapa Islam dikatakan lebih luas? Karena tentu masuk di dalam Islam ini orang-orang munafikun. Di dalam lingkaran Islam ini masuk di dalamnya kaum muslimin dan kaum munafikin. Karena orang-orang munafik ikhwani hafizakumullah, mereka disebut sebagai seorang muslim karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Menampakkan Islam secara zahir, mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka mengeluarkan zakat, mereka menjalankan amalan-amalan zahir. Sehingga ketika mereka wafat pun dihukumi sebagai seorang muslim. Disolati, kemudian dikafani, kemudian dikubur bersama kuburan kaum muslimin. Ini hukum di dunia. Tapi kalau hukum di akhirat, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. orang-orang munafik di dalam api neraka yang paling dalam, dan mereka tidak mendapatkan penolong. Ya. Maka tingkatan Islam ini yang paling luas, karena masuk di dalamnya muslim dan munafik. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, iman, lebih sempit daripada Islam. Karena kalau sudah masuk kepada lingkaran yang kedua ini, maka mengeluarkan orang munafik, khusus kaum muslimin, yang mereka memiliki keimanan. Dan sekali lagi, kaum mukminin mereka pun juga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa bergegas dalam amalan kebaikan. Dia menjalankan perkara yang wajib dan menjalankan perkara yang sunnah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan kedua yang berikutnya adalah al-muqtasid, yang sederhana. Apa itu sederhana? Yaitu kaum mukminin, kaum muslimin yang mereka mengerjakan perkara-perkara wajib saja, sunnah mungkin tidak dikerjakan. Kalau yang pertama tadi wajib dan sunnah, mereka terus beramal soleh. Yang kedua yang wajib mereka jaga, yang sunnah mungkin banyak tidak dilakukan. Nah, mereka dihukumi sebagai seorang mukmin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa itu orang yang menzalimi dirinya sendiri? Menjalankan kebaikan dan menjalankan kemaksiatan. Selagi kemaksiatan itu bukan syirik, maka dihukumi dia mukmin naqisun fi imanihi, yang berkurang imannya dengan kemaksiatan tersebut. Nah, maka sekali lagi, tingkatan keimanan ini lebih sempit daripada tingkatan Islam. Nah, ketika masuk kurungan keimanan, tinggal dilihat siapa hamba tersebut. Bisa jadi dia paling tinggi, atau derajat yang sederhana, atau orang-orang yang menzalimi dirinya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang berbuat kezaliman kepada dirinya. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang sederhana, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan sebagian di antara mereka senantiasa bergegas dan berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan seizin Allah. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, di dalam Islam, yaitu tingkatan yang lebih sempit lagi, yaitu tingkatan muhsin, seorang hamba yang senantiasa membenahi dirinya, memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam ibadah. Dan masing-masing tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.